Tidak jarang orang selesai beramal, amalnya mati-matian, hilang tuh. Ada orang yang berjihad sampai mati di medan perang dan ujungnya masuk neraka. Ada yang dakwah tahu ilmu agama dan dakwah, tapi masuk neraka juga. Padahal ilmunya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Raqib, berkahi majlis ini ya Allah. Muliakan siapapun yang hadir, yang menyimak, yang berniat hadir dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini Engkau mudahkan kami mengenal-Mu, meyakini-Mu ya Allah. Hujamkan di hati ini hakul yakin kepada-Mu. Hilangkan semua keraguan. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita ini? Mendengar setiap yang terucap? Yakin? Ada yang tanya, kenapa kalau mengucapkan salam meni dijiwai? Karena salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu semua. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh. Dan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Itulah berkat. Jadi sayang kalau mengucapkan salam tidak pakai hati. Siapa tahu diijabah. Yang tadinya bakal celaka dengan salam, selamat. Yang tadinya mau digigit anjing lalu didoain dengan salam, selamat. Malah dia yang gigit sate. Yang datang ke sini rumah tangganya sedang banyak masalah, turun rahmat Allah, bisa selamat. Yang usahanya sedang susah, dengan salam turun keberkahan. Makanya sayang, sayang kalau kita mengucapkan salam hanya lisan. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayang hadirin. Allah mendengarkan tidak kita mengucapkan salam? Nah, ucapan itu asyhad, Allah melihat, menyaksikan. Isi hatinya ar-raqib diketahui. Jadi ada yang mengucapkan salam hanya salam saja, tidak pakai hati, tidak mengerti juga artinya salam. Tapi ada yang mengucapkan salam dengan keinginan kuat orang yang disalaminya itu selamat, disayang dan diberkahi Allah, pasti beda. Makanya kalau suami mau berangkat, bentar ya, berbahagialah yang tidak berkacamata ya. Begitulah hadirin. Jadi kalau mau mengucapkan salam, tidak usah juga meremlek di mana-mana. Assalam. Tahu-tahu suami sudah pergi, salamnya kepanjangan. proporsional. Jadi kalau mau pergi itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu perjalanannya jadi selamat berkah salam, baik anak, suami, istri, ya. Dah segitu. Apa kabar? Kalau suatu saat saya tidak ada lagi di majelis ini, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, ya. Karena ilmu itu dari Allah lewat siapa saja. Pasti ada yang nanya, emangnya A mau kemana? Mau pulang suatu saat, ya. Pasti pulang, ya. Baik, nomor 223. 222 udah belum? Sudah ya. 223 silakan. Tafadhol. Tidak berguna bagi Allah taatmu dan tidak madarat, tidak bahaya pada Allah maksiatmu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan selamatkanmu dari maksiat itu untuk kepentinganmu sendiri. Tidak berguna bagi Allah ketaatanmu dan tidak mudarat membawa bahaya bagi Allah kemaksiatanmu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu dari maksiat adalah untuk kepentinganmu sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Bilai minasyaitanir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan juga jikalau berbuat jelek, maka keburukan itu untuk pelakunya sendiri. Jadi hadirin sekalian, kalau kita gini-gini ya, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita, tahu persis ciptaannya karena dia yang mendesain. Baik lahir maupun batin, hardware maupun software. Karena kita ini dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, Allah tahu persis apa yang bisa membuat kita bahagia. Allah tahu persis bagaimana ciptaannya ini bisa bahagia, bisa mulia dan selamat. Nah, diberilah perintah. Jadi perintah Allah itu semata-mata supaya kita bahagia. Perintah Allah itu semata-mata supaya kita mulia. Perintah Allah itu semata-mata supaya kita selamat, pulang kembali kepada penciptanya. Saya dilarang oleh guru saya mengganggu yang ngobrol. Jadi kalau ada yang ngobrol, saya bakal diam. Bisi obrolannya penting. Ya. Lebih penting dari ceramah. Ya. Sudah, Bu. Habis kalau barisan paling depan, gampang lihatnya. Sekali lagi ya, kita ciptaan siapa? Allah. Kita diurus oleh siapa? Allah. Kita milik siapa? Allah. Siapa yang lebih menyayangi diri kita? Kita, orang tua, atau Allah? Allah. Orang tua sayang, tapi tidak seberapa dibanding sayangnya Allah. Kita sayang kepada diri kita sendiri? Kenapa ragu-ragu? Hah? Kalau orang tua sayang jelas, ya. Kita sayang tidak pada diri sendiri? Belum tentu. Nih jawabannya sederhana. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Mana yang bakal jadi pahala, Quran atau WA? Kalau orang berbuat maksiat namanya zalam tu nafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, Allah juga tahu yang bisa bikin kita sengsara karena dia yang mendesain. Yang membuat kita jadi hina, Allah pasti tahu karena dia yang merancang kita. Dan yang membuat kita tidak bisa pulang ke surga, Allah tahu. Nah, disebutlah larangannya. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu semata-mata supaya kita bahagia, mulia dan selamat. Dan apa yang dilarang Allah karena yang dilarang itu bisa membuat kita sengsara, hina dan celaka. Kalau diibaratkan larangan Allah itu karena ada binatang berbahaya, makanya disuruh menjauhinya. Nah sedangkan perintah karena ada nikmat yang besar, maka diperintahkannya. Celakanya, bukan celakanya, faktanya nafsu itu sebaliknya, nipunya tuh dibisiki oleh setan. Jadi setan tuh membisiki kita, kendaraannya nafsu. Nafsu itu sebaliknya, dia tuh menganggap maksiat sebagai sesuatu yang membahagiakan, mengangkat derajat dan pokoknya versi dia, dan taat itu beban, itu versi nafsu. Nah, banyak orang yang gagal karena dia kalah oleh nafsu. Tes mana yang kira-kira bakal membahagiakan, sholat tahajud atau ngorok? Mana yang disukai nafsu, tidur pulas atau tahajud? Mana yang disukai nafsu, saum, sunnah atau kuliner? Mana yang disukai nafsu, sedekah 100 ribuan atau 5 ribuan? Mana yang lebih khusyuk, sholat, bu, atau dandan? Nyebut lucu ke saya. Lucu katanya. Ini tes serius, hadirin. Nah, kita sering kalah oleh nafsu. Nafsu itu cenderungnya membawa kepada kemaksiatan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Saya bacakan sebuah hadis sahih Muslim. Ini sahih. Duhai hambaku, dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai hambaku, andaikan orang yang pertama sehingga yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, berbuat setakwa-takwanya, sebaik-baiknya hati seorang di antara kamu, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun jua. Artinya orang mau soleh, sehebat-hebatnya soleh, gak nambah apa-apa, gak ngaruh bagi kemuliaan Allah. Sebaliknya, jika semua itu berbuat sejahat-jahatnya perbuatan manusia, maka yang demikian tidak akan mengurangi kekuasaan kerajaanku sedikit pun jua, kecuali bagai air laut jika diambil dengan jarum. Begitu saja, dan ketika diangkat jatuh juga airnya. tidak ada berkurang. Sesungguhnya hambaku, amal perbuatanmu aku catat untukmu, kemudian aku serahkan kembali kepadamu. Maka siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah, alhamdulillah. Dan siapa yang mendapatkan keburukan, hendaklah ia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jelas hadirin sekalian? Jadi, mana yang harus berterima kasih? Yang bersedekah, yang disedekahi? Jawab hadirin, jangan bikin emosi, kan? Mana yang paling harus berterima kasih? Yang bersedekah, yang disedekahi? Dua-duanya, ya. Saking hati-hatinya takut salah, jadi salah betulan. Dengar pertanyaannya, mana yang harus berterima kasih? Dua-duanya. Yang harus paling berterima kasih, yang paling beruntung, siapa? Yang bersedekah atau yang disedekahi? Yang bersedekah yang paling beruntung. Yang ditolak bala, yang bersedekah. Yang dihapuskan dosa, yang bersedekah. Yang dilipat gandakan rezekinya, yang bersedekah. Yang disedekah ya cuma dapat saja dia. Kalau dia berterima kasih, dia dapat pahala syukur. Nah, jadi untunglah kalau kita ditakdirkan bisa beramal. Tapi amal yang diterima itu syaratnya dua. Satu, ikhlas lillahi ta'ala. Dua, benar sesuai dengan tuntunan Islam. Amalnya benar, haji, sedekah, niatnya riya, tidak diterima. Niatnya lillahi ta'ala, tapi nyolong duit orang, tidak diterima. Dua-duanya harus ada. Tapi yang paling besar nilainya, dua-duanya harus benar, tapi kunci terpentingnya adalah niat. Amalan benar, niatnya ini range-nya luas, bisa jadi besar karena besarnya niat. Bahkan belum sempat beramal saja sudah berniat, sudah jadi kebaikan. Hebatnya niat. Nah, ibu bapak yang baik, niat itu ada tiga tempatnya. Di mana? Nah, gitu. Kalau nggak tahu dia, ya, di atap. Oh, benar. Daripada salah mending diam. Tapi saya lihat ini sudah pada tahu, hanya tawadu. Nah, dia kan di awal, di tengah, di akhir. Jadi terjaga niat itu di sepanjang waktu. Karena niat awal benar, di tengah belum tentu selamat. Di tengah sedang beramal bisa benar, di ujung selesai amal belum tentu selamat. Harus serius ini. Tekniknya begini. Di awal sebelum beramal, yang dibesarkan itu roja. Harap. Roja itu artinya harap. Duh, semoga amal ini diterima. Ya Allah, semoga saya ngurus keluarga ini jadi amal. Ngurus anak ini jadi amal. Semoga saya berdakwah ini jadi amal. Bulat cuma satu-satunya harapan dari aktivitas yang kita lakukan adalah diterima. Karena yang penting itu bukan amalnya, yang penting itu diterimanya. Iya kan? Bukan melamarnya, yang penting teh diterima. Yang jadi jodoh teh diterima. Sekarang melamar banyak enggak ada yang diterima, seperti haji. Haji itu penting, tapi yang paling penting itu mabrur. Kan haji itu ada dua, ada yang sah, ada yang mabrur. Sah banyak, tapi belum tentu mabrur. Sholat kita juga sama. Sholatnya sah tidak? Tadi subuh kan? Wudu enggak? Benar. Ruku? Sudah salah. Apakah diterima? Belum tentu. Tak kita mah Allah akan. Aneh subuhnya sekarang jadi setengah lima. Apa jam setengah enamnya ya Allah. Pagi ini sarapan apa? Sampai malam. Masih untuk puasa Allah. Masih tim. Tapi yang di depan itu enggak enak setengah Allah. Kecil-kecil lah ayamnya. Apalagi pakai tulang buyut, kolesterol bisa naik. Allah bahkan. Itu lagi sholat subuh. Gitu. Dan happy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ada rasa salah. Kira-kira diterima tidak? Nah, sama. Kita harus berusaha keras punya amal, berjuang untuk beramal, tapi apa niatnya? Ibu sama ya, Bu ya, Ibu kalau dandan itu berapa menit sih standarnya wanita? Hah? Wanita mah kalau udah siap teh berarti 20 menit baru keluar. Udah siap udah. 20 menit teh. Dikit lagi 10 lah. Gak ada dikit lagi yang 2 menit enggak. Ini juga udah mau keluar. Nah, masih 7 lah. Dan nanti balik lagi ke kaca. Aneh ya. Padahal itu-itu juga wajahnya. Tanya Bu, niatnya apa dandan teh? Boleh tidak wanita kelihatan cantik? Boleh, yang tidak boleh itu lelaki ingin cantik. Wanita ingin kelihatan cantik untuk siapa, Bu? Suami siapa? Nah, ini saya dosa nih, menjebak, ya kan? Karena saya udah tahu jawabannya begitu. Maafin ya, Bu, ya. Ada kepuasan batin dengki namanya di sini. Ini puas ya, tidak ibu-ibu mah. Keondangan, staker kebek. Pulang dari ondangan, keringet. Bedak udah pudar. Bulu mata ada jatuh di hidung. Itu giliran sama suami. Apa-apalah, obat pak. Tanya niatnya apa nih? Mau azan, apa niatnya? Tanya, tanya. Karena kalau enggak jadi kebaikan buat kita. Sesudah berusaha meluruskan niat dan beramal. Nah ini harus dua seimbang. Roja dan khauf. Tetap semangat ingin diterima Allah si amalnya. Pada saat yang sama takut hilang ini pahalanya. Takut hilang. Jadi kalau dari awal kan belum diamalkan. Jadi yang dibesarkan adalah roja. Kalau sedang beramal. Seimbang nih, harap dan takut. Karena bisa hilang juga pahala sholat kita. Bisa hilang pahala sedekah kita. Sesudah selesai beramal, belum selesai itu urusan. Yang dibesarkan, khauf. Takut ini, jerih payah ini hilang. Umroh, berangkat, niat lillahi ta'ala. Selama umroh, semoga diterima dan takut. Tidak ada kedudukan di sisi Allah. Selesai umroh, jaga nih. Yang hasil nabung 5 tahun ini, yang meninggalkan keluarga ini, jangan sampai hilang gara-gara pengen dipuji orang. Karena ada tuh, yang tawaf, tiap tawaf, pasti laporan sama teman-temannya. Sudah tawaf sunnah. Alhamdulillah, tadi adalah tawaf ke-9 kalinya. Saya pada duhur tawaf. Itemnya belum hilang. Kena panas matahari. Capeknya belum hilang. Ada yang sudah hilang. Apanya? Pahalanya. Oh apa laporan sama teman sekamar? Dia bukan siapa-siapa. Halo? Pada mikir semua. Saya baru posting. Ah, ya atau di telepon. Bukan tidak boleh posting hadirin ya. tapi tanya, tanya, apa sih perlunya saya posting ini? Apakah benar ini teh jadi dakwah atau hanya pamer agar orang lain tahu? Terus kalau udah tahu gimana? Ibu punya tas baru, posting. Padahal tas itu nyicil 24 bulan. Apa yang lihat bantu cicilannya? Terus gimana? Jadi mulia dengan postingan itu, justru orang jadi curiga. Ya, dari mana ini? Suami kerjaannya itu ini begini, malah jadi curiga. Udahlah, nggak usah segala dipamer-pamer. Punya mobil bagus, perlukah diposting? Perlunya mobil itu dipakai, bukan diposting. Iya kan? Apalagi nyender di mobil orang. Serius tadi ini? Saya juga tidak mengerti. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Suatu saat ceramah di TVRI syuting. Si ibu-ibu tahu ini mungkin mobil lagi. Pada diam gitu dia. Saya ada di dalam. Ya tapi nana. Ya kita suka gitu kan. Ada mobil bagus, nyender, nyender. Terus dibuka jendela, ada apa? Oh tidak. Kenapa harus begitu kita ya? Itu teh cari kedudukan di sisi makhluk. Ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap elit. Capek hidup kayak gitu tuh. Kenapa capek ya? Karena Allah tidak suka dibikin capek hati itu. Bu, bu. Ingin kelihatan cantik teh capek. Capek. Apalagi yang sudah lewat masa, sudah bukan kadaluarsa ya. Maaf ya Bu ya. Ada satu masa ya yang udah enggak bisa diakalin lagi. Orang teh udah tahu ibu teh nenek ya. Ibu mau pakai blue jean ketat enggak beda tuh ya. Kita udah maaf ya. Jadi kebayang, astagfirullah. Ini saya mohon maaf hadirin. Ini ilmu tauhid juga, hanya saya kurang bijaksana menyampaikannya. Akan ada satu masa yang sudah tidak bisa diakalin lagi kita. Ya kan Bu? Laki sama. Bulan Januari ini, alhamdulillah usia saya 58 tahun. Enggak, diam, jangan banyak komentar. Udah beda dong dengan waktu saya umur 45, 35 ya. Dan harus menerima ini. Dulu mah enggak ada tuh kolesterol naik. Sekarang mah ada. Dulu makan ini enak, kemarin di Medan itu ada Istana Duren, kolesterol. Kata siapa kolesterol? Browsing, coba lihat. Enggak, Duren enggak bikin kolesterol. Masa? Aduh, saya makan enak. Karena dari hasil browsing tidak ada kolesterol. Malam-malam apa sakit-sakit begini? Coba periksa asam, iya Pak, asam urat. Itulah dunia aki-aki dari ini. Harus terima. Kalau gitu gimana dong kalau sudah tua? Tuh saya... Nanti sebentar lagi diposting di IG ya. Ada usia 82, 85 tahun. Yang ternyata imunitas tubuhnya seperti anak usia 20 tahun. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, dan penelitian ilmiah, dia tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada darah tinggi. Kenapa fresh? Ah, ternyata mereka hampir setiap hari bersepeda. Saya belum ngomong sepeda hari ini ya. Sepeda juga bisa jadi amal, bisa jadi dosa. Ada yang sibuk ingin memamerkan merek sepedanya. Jangan cembut merek. Cirinya apa? Ya nanti kalau sholat tidak khusyuk ya. Karena takut diambil orang. Ada yang bersepeda memamerkan penampilannya. Seragam, gaya, saya juga bingung. Kenapa kau bersepeda pakaian ketat-ketat? Apa niatnya ketat begitu? Yang malu, saya aja sesama lelaki malu. Nah, itu jijai. Ya, ya malu lah. Nggak tahu, kalau saya sih malu lihatnya. Hadir. Atau memamerkan kekuatannya. Mudah bagi Allah. Walaupun jago, tinggal lepas tangan, jatuh. Patah, copot, tidak dari depan, dari belakang. Kita hati-hati, yang di depan jatuh, kita nabrak. Kita hati-hati dari belakang yang kepleset. Ah, banyak. Makanya kalau enggak jaga niat itu, aduh. Nah, Allah tuh tahu niat, ya. Makanya bersepeda juga jadi ibadah. Nah, begitulah. Jangan sampai ketika sedang beramal hilang kendali atas niat yang tadinya ikhlas jadi riya. Ini misalkan saya sebelum ceramah niatnya lillahi ta'ala misal ya, tapi ketika sedang ceramah bisa belok tuh, bisa ingin dikagumi, bisa ingin pamer amal, bisa ingin menampakkan seakan-akan dirinya udah soleh. Ini bisa banyak nih niat-niat ini. Bisa merasa lebih mulia dari jamaah. Nanti selesai amal, ada lagi strateginya, yaitu yang dibesarkan adalah khauf, takut. Takut hilang amal. Tidak jarang orang selesai beramal, amalnya mati-matian, hilang tuh. Jelas sekali dalilnya tentang yang sudah sering dibacakan di sini, hadis sahih. Ada orang yang berjihad sampai mati di medan perang dan ujungnya masuk neraka. Karena ternyata dia lebih suka dianggap pemberani, pahlawan, pejuang. Ada yang dakwah tahu ilmu agama dan dakwah tapi masuk neraka juga. Padahal ilmunya banyak. Karena dia memang pengennya disebut sebagai kiai, sebagai ulama, alim, ustadz keren, mubalig beken. Dan itu yang ada dalam niatnya. Penting gak sih terkenal? Enggak penting. Kenapa atuh A'a terkenal? Itu bukan keinginan saya. Gak nyangka ada saya juga begini. Asli hadirin. Kadang-kadang juga heran. Kenapa orang-orang pada datang ngedengerin saya? Beneran Pak. Lihat pesantrennya. Nah jadi pesantren segede gini. Dari mana ilmunya? Ilmu saya dengan ilmu Ustaz Edi aja lebih banyakkan ilmu beliau. Kenapa A'a jarang ngimamin? Saya ngimamin kalau duhur dan asar. Aman. Kalau subuh magang kayak berat. Sebab di pesantren banyak hafiz. Yang sudah mutkin, yang sudah sanad ke Rasulullah. Gimana saya gak keder ya? Tapi kan ini kiai, kiai itu kata orang. Tapi dah saya tahu diri ya, daripada saya sholat terus depresi. Emang imam gampang kok? Enggak gampang. Ngimamin tuh sangat tidak gampang. Lebih ringan yang duhur dan asar. Kalau yang zahar itu, ini mah yang saya rasakan ya, enggak gampang. Apalagi kalau suaranya merdu. Lebih berat lagi. Apalagi kalau dikenal, uduh ini imam, kalau sudah imamin bergetar hati saya, Allah itu makin berat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar enggak dia lagi ingat Allah? Jangan-jangan ingat belum lagi ingat makhrajnya, tajwidnya, ingat tafsir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Boknya itu ya, salat panjang salat tuh yang dipikir tuh makhraj dan tajwid. Belum lagi ingin pamer bacaan yang panjang yang orang lain enggak hafal supaya enggak ada saingan dan kalau salah enggak ada yang ngoreksi. Berat. Belum lagi kalau di antara makmum ada orang yang kita segani, calon mertua, udung itu bisa dimakan tuh pada waktu sholat itu dan rusak niatnya pada waktu sholat. Selesai sholat, selesai ceramah, selesai adzan, selesai beramal, sudah. Jangan suka nanya gimana tadi ceramah saya, ada masukan? Sebetulnya bukan nyari masukan, dia tuh ingin disebut, wah ceramahnya bagus sekali, itu yang dia tunggu. Giliran ada masukan betulan, gimana ada masukan, ada kurang enak itu tadi ceramah saudara mah nggak pakai hati dengernya, kurang fokus. Kalau orang sudah minta evaluasi ya, itu bisa benar-benar minta evaluasi atau memang ingin menegaskan bahwa dirinya bagus. Kalau nggak belajar ilmu hati, di awal ngaco, di tengah ngawur, sesudah berantakan, tinggal capek aja. Nah hadirin sekalian, makanya kita harus tahu bahwa kalau kita beramal itu yang untung diri kita sendiri. Tidak perlu pengakuan orang, tidak perlu pujian orang, tidak perlu ucapan terima kasih dari orang. Karena yang untung kita. Kita nolong orang, kita yang untung. Kita yang dapat pahala, kita yang akan dimudahkan oleh Allah. Ya sudahlah, orang lain berterima kasih atau tidak, orang lain menghargai atau tidak kebaikan kita, orang lain nyebut-nyebut atau tidak, itu mau bukan kapling kita. Kapling kita ini bagaimana amal kita ini diterima Allah. Kita yang beruntung. Jelas Pak? Pak? Apa? Nah, Bapak gak usah rewel ya di rumah kalau istri rada kurang menghargai jerih payah Bapak. Lupa katanya, setangga mah ganti-ganti mobil, kalau Bapak mah ganti penyakit. Jangan, kalau kita dibanding-banding alhamdulillah. Pokoknya nih Pak ya, jangan suka bertengkar aja di rumah ya. Gimana kalau istri ngomong gitu dan gini, dah pokoknya kalau lagi emosi, dengan emosi hasilnya berantakan. Walaupun kita benar, jangan berdebat. Karena debat itu suasananya lagi marah. Yang diperlukan oleh orang debat itu biasanya kemenangan, bukan kebenaran. Walaupun kita ngomong benar, enggak mau diterima. Jadi caranya mah diem weh. Kenapa? Supaya reda. Kalau sudah tidak marah, baru tukar pikiran. Cirinya orang berdebat apa? Ya itu, dua-duanya ngomong bareng dan keras. Padahal dekat. Ya. Aneh. Atau gak usah sekeras. Gimana sih ibu bapak tuh bagaimana? Kan dekat gitu ngomong biasa aja, bapak bagaimana. Dan giliran ngomong tuh ya. Kalau dua-duanya ngomong siapa yang dengar? Itu ciri debat pak. Dengerin aja, tapi hati saya itu sakit. Kalau lagi sakit oleh omongan istri atau suami, maka lihatlah penderitaan orang dalam istri atau suami dalam berbuat baik ke kita. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. fokus kepada kekurangan. Kalau fokus kepada kekurangan, pokoknya kalau lagi disakitin, buka aja kebaikannya, perjuangannya, pengorbanannya, pasti lembut hati kita. Ibu marah misalkan ke kita, buka langsung oleh kita, ibu hamil 9 bulan melahirkan, mempertaruhkan Allah, siang malam menyusui, mengurus, enak makan, berhenti karena membersihkan kotoran kita. Ibu marah, ingat pengorbanannya, enggak ada apa-apanya kata-kata ibu dibanding dengan penderitaan ibu mengurus kita. Itu tekniknya. Ibu juga gitu, Bu. Kalau suami lagi marah teh, ini yang jadi jalan rezeki saya. Dulu mah enggak kayak gini, sekarang tuh jadi peot kayak sekarang. Jadi jalan nafkah. Nah, gitulah. Kalau udah lembut ini, di sini lembut, ini wajah enak dilihat. Kata-kata enak didengar, nulis WA enak dibaca. Kalau ini mendidih, ini horor. Kata-kata error. Tenanglah hidup Maya. Ya nggak mungkin tanpa perbedaan pendapat. Nah yang biasanya kita kotor hati itu karena kita ngarep-ngarep sesuatu. Ngarap-ngarap diakui jasa kita, ngarap-ngarap dihargai, ngarap-ngarap dihormati, itu kan ciri-ciri nggak ngarap-ngarap ridho Allah. Nah, kenapa sih pada mikir gitu? Saya lihat matanya pada ke atas. Capek, capek. Kalau ingin dihargai teh capek. Kalau ingin dihargai manusia teh gampang sakit hatinya, ya. Udah umur tinggal dikit, makin tua, sakit hati terus, kapan bahagianya? Lagi sakit hati mati, aih! Kemau saya maaf. Walaupun ada orang yang gimana gitu ngomong jelek, diviralkan, asok aja. Dan Tuhan saya maaf Allah, bukan dia. Ya, ada kan kemarin yang ngirim video tuh ke saya tentang gimana menurut AA kata-katanya, enggak tahu ya, dia enggak ngomong apa-apa kok. Distel enggak. Dia ngomong tuh kalau disetel. Kalau enggak disetel mah diam begini. Terus saya masukin yang gambar keranjang, hilang dia. Coba ngapain, enggak ada kerjaan dengerin yang enggak enak ya kan? Mending denger murotal, denger ilmu. Masa saya harus kedengerin yang gitu? Tapi itu ada yang nulis jelek, mana? Gimana berat tulisannya, gak tahu ya? Sakit gak? Enggak. Kenapa enggak? Dan gak dibaca ya. Kan tulisan yang menyakitkan itu kalau dibaca. Kata-kata yang menyakitkan itu kalau didengar. Janganlah, hidup kita belum tentu panjang. Mungkin sebentar lagi udah. Masa mau dirusak terus? Ada kalanya memang kita harus mendengar. Kalaupun takdirnya harus mendengar ya, kita harus pintar-pintar menata hati. Jangan sampai jadi busuk hati kita. Jangan sampai makan jadi gak enak. Gara-gara perkara kecil, gak ada garam. Garam mana? Itu kan kemarin ada garam di sini. Cari! Ada, mah. Padahal masakannya enak-enak. Mau tidur. Ini kenapa bantalnya ini? Udah diganti belum sarung bantalnya? Udah berapa lama? Saya tuh mual tuh. Gak bisa tidur. Ada yang begitu. Mobil, naik mobil bagus-bagus. Ini AC-nya kurang dingin nih. Udah dingin. Freonnya udah diganti belum? Belum, Pak. Aduh, AC-nya diganti. Jadi stres sepanjangnya. Mending naik ojek gue daripada... Gitulah. Kira-kira bahagia lah itu begitu. Kita kan punya hobi, hobi nyiksa diri. Sekalanya didramatisir, diperbesar, dipersulit, dipergawat, diperumit. Terus gimana? Ada memang faktanya rumit. Kalau rumit, wasta'inu. Sabar. Jangan suka banyak curhat. Sholat. Karena biasanya kepahitan itu diundang oleh keburukan kita. Tapi kenapa? Kok hidup saya sulit sekali? Dengar nih ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Apa ngacung? Nggak jadi, Pak? Nggak jadi? Kenapa nggak jadi, Pak? Takut ada yang percaya ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak ada, Pak. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali. Sekarang siapa yang mengancam hidup kita? Dosa orang lain atau dosa sendiri? Jadi sebetulnya kita itu tersiksa oleh siapa? Diri sendiri. Anehnya, kita tuh lebih sibuk mikirin dosa orang, kesalahan orang yang tidak akan membahayakan kita tanpa izin Allah. Dan anehnya, kita tidak merasa terancam oleh keburukan kita, tapi Allah tahu dosa kita itu mengancam kita. Allah sudah ngasih fasilitas, sholat, istighfar, sedekah, kita kurang. Sholat kurang khusyuk, istighfar berapa kali sehari? Rasulullah tanpa dosa 100 kali. Ini yang banyak dosa berapa kali? 3 kali juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullah. Gusti. Itu mah bukan istighfar. Itu mah emosi yang dimodifikasi. Siapa yang lebih sayang ke kita, Allah atau diri kita? Nah, karena Allah Maha Penyayang, supaya dosa kita gugur, diberikanlah berbagai kepahitan. Kadang dimarah suami walaupun salah enggak seberapa, tapi marahnya segini. Kadang-kadang dijudesin istri, padahal bapak enggak salah. Salah juga sih, cuman enggak sebanding. Kadang-kadang anak, kadang sakit, kadang difitnah, di kantor di PHK, kadang-kadang wah pahit, pahit sampai nyesek. Itu karunia, karena tidak terkejar ampunan oleh tobat kita, Allah memberikan proses pengampunan lewat berbagai musibah. Jadi kalau kepahitan harusnya gimana? Sabar, istighfar yang banyak. Tapi gimana, ah? Ini nyesek sekali, aduh. Tobat. Dosa saya apa? Itu dia, gak ngaku, ya. Suka ada yang marah tuh hadirin. Kalau disuruh tobat tuh, tersinggung katanya. Aneh. Saya gak nyebut banyak dosa, tapi banyak tobat. Ini apa bedanya, ah? Katanya. Dan itu jalannya, hadirin. Sing sabar ya kalau sedang diuji oleh Allah kayak gitu. Saya ingin segera cepat ujiannya berakhir. Bukan itu. Ingin cepat dihapuskan dosanya. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Ujiannya ada waktunya. Kalau lagi malam, gelap gulita, enggak usah nungguin pagi. Karena ada waktunya. Kalau lagi gelap gulita malam, tahajud. Nanti enak malam. Tahu-tahu pagi aja. Dan paginya berkah. Tuh, gitu hadirin. Jadi kalau kita mau beramal, jaga di 3 tempat. Gimana ya, rahasianya supaya ikhlas sesudah beramal? Gini, sebelum beramal, berusaha kita beramal. Tapi kalau sudah jadi, ingat bahwa amal ini min fadli rabbi karunia Allah semata. Kayak kita ngumpulin uang buat sedekah, tapi kalau sudah sedekah ke anak yatim, terus sudah keluar nih, berarti ini rezeki anak yatim. yang dititipkan ke kita sebagai ujian. Kalau kita tidak merasa ini amal saya, tapi rezeki anak yatim yang dilewatkan ke kita, maka Allah mencatatkan ini amal kita. Tapi kalau ya sesudah saya nyumbang itu ya anak yatim itu dari saya loh itunya makannya termasuk pakaiannya dan juga biaya sekolahnya. Memang saya ikhlas, nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Yang penting mereka bahagia. Kita merasa kita yang memberi, kita merasa harta kita, jerih payah kita, maka judulnya kitanya tidak dapat pahala. Jelas kita? Jadi harus pintar sekali untuk menghilangkan. Belajar pikunlah ya, pikun terhadap amal yang sudah dilakukan. Punya aib tidak? Ditutup-tutupi tidak? Banyak yang ditutupin aibnya. Suami tahu modal ibu semuanya enggak? Ada enggak aib ibu yang tidak diketahui suami, ada tidak? Jawab, ada tidak? Ibu tutup-tutupi terus? Nah harusnya amal juga ada yang kayak gitu. Kalau ini mah jelas ya, banyak aib yang tidak diketahui istrinya. Tuh ya, ibu teh ketawa kayak bahagia gitu. Dia lelaki terpojok, itu teh dengki gue. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita tidak bisa menguntungkan Allah dalam bentuk apapun, tidak, tidak. Allah mah penguasa langit dan bumi. Ini masjid ini besar, betul? Di Jakarta besar kecil? Kecil. Di ukuran Jakarta ini titik aja. Di ukuran Pulau Jawa masjid ini besar kecil? Enggak ada apa-apanya. Di Indonesia, di dunia, dunia ini banding matahari seperti merica dengan lingkaran yang besar seperti gerobak kerupuk. Matahari kita yang begitu dahsyat di Bima Sakti ini nothing, kecil sekali. Dan di jagat ini galaksi itu begitu banyak. Dan ada lagi super galaksi yang begitu luas dan semuanya milik Allah. We are nothing. Kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya aneh lihat yang petantang-petenteng itu apa yang mau dipetantang-petentengin? Ya nggak dikasih minum haus, nggak bisa kencing, nggak dioperasi, nggak bisa nafas, masalah, nggak bisa kentut, didoain hadisnya. Betul. Kita mah nggak tidur nelangsa, tidur terus dikubur. Makanya sudahlah, nggak usah sombong. Saya terinspirasi itu ada dua anak kecil yang kulit putih dengan kulit hitam. Kata yang kulit putih teh, kenapa kok kulit kamu hitam banget sih? Emang dari Afrika. Kata yang hitam itu habis. Kata bapak saya, ibu saya gini, bu. Bu, mending anak kita hitam aja supaya gak gampang kotor. Sudah, astagfirullah. Saya udah nahan dari tadi gak akan mengeluarkan yang itu. Tapi gak kuat. Ini bahasa marifat anak-anak ini. Terima kasih hadirin. Terima kasih, sebentar lagi duhur hadirin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.